Oke, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 13 adalah pasal yang sangat indah sekali. Nanti di bagian akhir kita akan melihat ini pasal tentang perintah baru. Tetapi sebelumnya kita lihat katanya sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, ya, jadi menjelang, ya, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi saatnya dia meninggalkan dunia ini. Dia tahu saatnya dia datang, dia lahir, dan dia tahu saatnya dia kembali ke surga. Yang sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan kepalang tanggung. Apa yang dimulainya, diselesaikannya dengan baik. Sejak awal dia mengasihi murid-muridnya, dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tentu Yesus Kristus juga mengasihi Yudas. Tetapi Yudas, ya, membawa dirinya tidak patut, tidak layak untuk dikasihi. Ya, hari ini juga, siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Siapapun Anda, seberapapun besarnya dosa Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Ketahuilah, ia datang justru karena dosa Anda. Karena dosa Anda tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah atau perbuatan manusia. Dosa Anda hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itulah sebabnya dia datang, dia mau menolong Anda untuk menyelesaikan beban hidup Anda akibat dosa Anda, yaitu penghukuman. Itulah sebabnya ia datang untuk dihukumkan di atas kayu salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Ia mengasihi saya sangat tahu itu. Ia mengasihi Anda juga. Apakah Anda tahu itu? Apakah Anda mau membalasnya? Apakah Anda menerima kasihnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang patut Anda renungkan. Kemudian di ayat 2 katanya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lihat, ya, iblis membisikkan ke dalam hati Yudas Iskariot. Ya. Artinya timbul di dalam hatinya yang ditimbulkan oleh iblis rencana-rencana busuk, rencana-rencana jahat. Ya. Dan iblis juga yang membisikkan kepada Kain, dari hatinya timbul rencana jahat untuk membunuh Habel, adiknya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang, ya, yang mendengarkan firman Tuhan seperti Yudas Iskariot, tetapi enggak masuk-masuk firman itu ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka. Tidak masuk, ya, malah marah, ya, you know, malah marah. Saya tertawa dan merasa geli, ya. Di mana ada gereja yang katanya mereka doa puasa supaya Tuhan tutup grafe katanya. Saya berkata bahwa bijaksananya mereka itu adalah mereka berdoa dan mohon Tuhan kasih hikmat, ya, untuk menilai pengajaran yang benar sama yang salah. Dan bagaimana caranya menilai? Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan pengalaman kita, tapi menilai semua pengajaran dengan Alkitab, dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, acara Through the Bible ini, program Through the Bible ini adalah sebuah usaha dari kita untuk membahas Alkitab, ya, secara sistematis, secara berurut. Ya, kita mau melihat firman Tuhan omong apa kepada kita tanpa bias dari pendapat kita ke dalamnya, tetapi betul-betul kita mau menyimak apa, ya, kata firman Tuhan kepada kita. Nah, katanya mereka sedang makan, iblis bisik ke dalam hati Yudas Iskariot sesuatu yang jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau di dalam hatimu timbul sesuatu yang jahat, ya, yang jahat, Sekali lagi, yang jahat, ya, yang mungkin kemarahan yang tidak terkendali, ya, atau sesuatu yang jahat bahkan ingin mencelakai orang dan sebagainya. Ketahuilah, itu bukan dari Tuhan. 100% itu bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari iblis, ya. Itu datangnya dari iblis. Nah, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkannya segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain, katanya. Nah, dia mulai mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia membasuh, nggak tahu siapa yang duluan, ya. Tapi di sini catatannya bilang akhirnya sampai pada giliran Petrus. Petrus mungkin dari awal melihat dia membasuh temannya, Petrus sudah gusar, ya. Ini sang juru selamat. Petruslah yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tahu ini siapa. Ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sama dengan Allah pribadi. Dan sekarang dia melihat sang pencipta langit dan bumi. Nah, kini, ya, kini dia sedang membawa sebuah basi atau sebuah baskom, ya, dan mencuci kaki mereka. Sehingga Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, ya, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wah, hebat juga Petrus, ya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini karakternya Petrus memang lucu dan mengesankan, ya, di mana dia segala-galanya ingin jadi yang paling hebat. Ya, itu bagus, ya, you know? Itu bagus. Lihatlah, dia terheran-heran melihat sang pencipta, ya, membawa baskom dan kemudian membasuh kaki mereka, sehingga dia berkata, enggak, ya, pokoknya engkau tidak membasuh kakiku. Dan tetapi setelah Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau aku tidak membasuh engkau, ya, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, malah dia bilang, kalau gitu tangan juga, kepalaku juga. Ya, ini lucu sekali Petrus seperti anak kecil, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang sudah mandi tidak usah basuh kepala lagi dan tangan segala. Orang yang sudah mandi, ya, yang kotorkan kakinya. Nah, kaki mereka mengapa bisa kotor waktu itu? Jelas mereka bukan naik mobil atau naik motor atau naik sepeda. Mereka jalan kaki, ya, jalan kaki. Lagi pula zaman itu jalannya belum di beton, ya, seperti jalan-jaman sekarang, belum di aspal. Jadi tanah kering, ya, tanah kering yang debunya banyak. Kemudian mereka tidak pakai sepatu seperti kita hari ini, sepatu yang bersifat tertutup. Ya, mereka hanya ada alasnya, kemudian ada tali yang diikatkan ke ini kakinya gitu, ya. Jadi jelas itu banyak debu bisa lengket ke situ kalau jalan sana kemari, ya. Oleh sebab itu, ya, kalau pergi ke rumah orang, ya, biasanya di depan rumahnya ada disediakan tempayan-tempayan untuk membasuh kaki, ya. Terlebih lagi di mana orang Yahudi itu, ya, mereka gayanya seperti orang Jepang gitu, yang makannya mejanya rendah dan mereka sistemnya kayak galai gitu, ya, gitu, jadi agak sedikit baring begitu. Nah, jadi sehingga kaki perlu dicuci, kalau tidak kan kelihatan sekali ada debu lengket di situ, ya, gitu. Dan tuh, ya, kurang enak. Makanya ada ini kebiasaan cuci kaki ini. Jadi kita bisa mengerti, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini, ya. Tuhan berkata kepada Petrus, kalau engkau tidak saya cuci, engkau tidak ada bagian dalam aku. Maksudnya, ya, engkau tidak menerima, ya, engkau tidak menerima semua didikanku, ya. Engkau tidak menerima semua didikanku, termasuk salah satu ini, mendidik, memberi contoh, ya, kepada kalian bagaimana itu rendah hati. Bagaimana itu rendah hati. Jadi membasuh kaki ini adalah sebuah ekspresi kerendahan hati. Nah, apakah gereja zaman sekarang perlu membasuh kaki? Oh, sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Kita lihat, ya, di mana rasul-rasul tidak mempraktekkannya. Tidak tercatat di dalam Kisah Para Rasul bahwa mereka membasuh kaki, ya, tidak tercatat. Tidak tercatat di dalam surat-surat juga bahwa diperintahkan untuk membasuh kaki. Mengapa? Nah, pertanyaannya mengapa? Karena membasuh kaki ini adalah ekspresi rendah hati. Sedangkan perjamuan Tuhan itu upacara simbolik. Baptisan dan perjamuan Tuhan itu adalah upacara simbolik yang diperintahkan untuk dilakukan sebagai simbol dari satu kebenaran. Ya. Nah, domba dan persembahan domba dan semua upacara simbolik perjanjian lama itu simbolnya ke depan, ya, untuk mensimbolkan sesuatu yang ke depan. Sedangkan baptisan dan perjamuan Tuhan juga upacara simbolik, tetapi simbolnya ke belakang. Jadi penyembelihan domba, ya, dan semua rangkaian ibadah simbolik perjanjian lama itu mensimbolkan sesuatu yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika yang disimbolkan itu datang, maka selesailah tugas dari upacara simbolik itu, karena dia mensimbolkan sesuatu yang akan datang, gitu. Nah, sedangkan baptisan dan perjamuan Tuhan itu adalah upacara simbolik, dua saja upacara simbolik ini yang Tuhan perintahkan kepada gereja lokal untuk dilaksanakan sebagai simbol apa yang sudah lewat. Ya, apa yang sudah lewat, untuk supaya mengingatnya kembali apa yang sudah lewat itu. Jadi Anda bisa lihat perbedaan upacara simbolik perjanjian baru dan upacara simbolik perjanjian lama. Upacara simbolik perjanjian lama, ya, itu adalah upacara simbolik yang, ya, menuju ke depan, sedangkan upacara simbolik perjanjian baru adalah yang menuju ke belakang. Nah, sekaligus saya ingin supaya Anda faham ini dengan benar, di dalam upacara simbolik perjanjian lama itu, domba untuk simbol ke depan, kan diperintahkan domba, ya toh, atau dengan lembu atau dengan burung merpati kalau yang miskin sekali. Nah, boleh enggak pakai sayuran? Jelas enggak boleh. Maka itulah ibadah simboliknya kain tidak diterima, ya. Boleh enggak diganti dengan babi? Jelas tidak boleh, ya. Itu babi tidak menyimbolkan sesuatu yang kudus. Nah, sama di perjanjian baru ini juga. Di perjanjian baru ini upacara simbolik yang mengingat ke belakang. Boleh enggak kalau Tuhan Yesus suruh dibaptiskan itu artinya diselamkan ke dalam air, lalu kita gantikan dengan yang percik gitu. Kita gantikan dengan yang kibar bendera segala macam, boleh enggak? Oh, itu tidak boleh itu, ya. Itu tidak boleh sama sekali, ya. Nah, boleh enggak itu roti ya. Kita ganti dengan kelapa aja gitu, ya. Isi kelapa yang putih itu, ya. Boleh enggak? Oh, tidak, ya. Tuhan perintahkan pakai roti gitu. Dan boleh enggak anggur itu kita pakai air kelapa aja katanya? Oh, jelas tidak boleh, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sama seperti ibadah simbolik masa perjanjian lama, domba ya tidak boleh diganti dengan babi, tidak boleh diganti dengan bayam, dengan apel, ya enggak boleh gitu. Itulah sebabnya kita mesti camkan baik-baik, ya, camkan baik-baik. Nah, mengenai basuh kaki ini bukan ibadah simbolik, ya. Basuh kaki ini adalah ekspresi rendah hati. Nah, ekspresi rendah hati ini pada zaman itu, ekspresi rendah hati yang paling tepat adalah membasuh kaki. Karena apa? Karena kaki mereka kotor waktu itu, ya. Kaki mereka kotor, mereka tidak pakai sepatu seperti kita hari ini yang tertutup, ya. Mereka tidak naik mobil, ya, mereka tidak naik motor atau sepeda, mereka jalan kaki. Dan lagi pula, jalan mereka waktu itu tidak di aspal atau di beton seperti sekarang, jalannya tanah gitu. Jadi ekspresi rendah hati yang paling tepat adalah dengan cuci kaki ya. Kalau ada tamu datang, kalau Anda rendah hati, ya udah cepat-cepat cuci kakinya gitu waktu itu. Nah, tapi kalau sekarang ya, masa itu tamunya datang yaitu pakai mobil datang, kakinya enggak kotor, dia pakai sepatu boot lagi misalnya yang sampai di betis begitu. Masa Anda ya memaksanya dia mesti buka sepatunya, Anda mesti cuci kakinya. Lo ini apa-apaan ya toh. Nah, jadi ada juga gereja yang ini yang enggak ngerti kebenaran ya. Saya katakan itu tidak ngerti kebenaran. Orang buta menuntun orang buta lah gitu ya. Orang buta menuntun orang buta ya. Jadi di gerejanya diadakan upacara cuci kaki. Anda bisa bayangkan ya. Upacara cuci kaki. Jadi malah kaki orang bersih-bersih dicuci bergilir dengan air satu baskom yang sama lagi ya toh. Sebenarnya itu makin dicuci makin kotor itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak suruh kita demikian. Tidak suruh kita demikian. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul kita tidak membaca murid-murid cuci kaki. Itulah sebabnya kita di dalam surat-surat para rasul mereka tidak menegaskan kembali tentang masalah cuci kaki. Ya, tidak. Mengapa? Karena ekspresi rendah hati ya itu bisa diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi upacara simbolik, nah, itu sesuatu yang berbeda ya. Itu harus dilaksanakan dengan ketentuan karena ada yang disimbolkan. Tetapi ini ekspresi rendah hati. Ekspresi rendah hati ya. Sekarang ada berbagai cara kita bisa ekspresikan bahwa kita rendah hati ya toh. Ya, dengan mendengarkan nasihat orang dengan ini sikap sopan, itu sudah rendah hati ya toh. Nah, dengan bersikap rendah hati di jemaat ya, artinya selalu menganggap orang lain lebih penting, ini juga suatu sikap rendah hati ya. Ini yang bisa kita ekspresikan ya toh. Nah, mungkin ya toh kalau sekarang ya orang datang ke rumah kita, kita parkirkan mobilnya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak ada mobil ya toh. Zaman dulu misalnya ini datang kan kita cuci kakinya. Sekarang kakinya enggak kotor, dia datang pakai mobil ya toh. Nah, kita parkirkan mobilnya gitu. Jadi tukang parkir sebentar gitu. Ini ekspresi rendah hati sebenarnya ya toh. Nah, kemudian dia datang, atau mungkin dia sampai di rumah kita, waduh dia punya mobil kempes bannya, kita gantikan bannya gitu, bantu ya toh, ganti baju dengan baju kaos gitu, bilang oke ntar saya gantikan bannya. Ini ekspresi rendah hati yang macam begini. Jadi ekspresi rendah hati bisa berbentuk yang lain. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang ya, setelah dia mengerjakan semuanya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu katanya. Ya, oke, memang waktu itu ya kalau memang kakinya kotor gitu ya, kalau kaki kotor gitu, itu enggak salah sih. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh membasuh kaki seseorang ya. Bukan ya. Artinya kalau kakinya memang kotor, lalu ada teman kamu datang gitu. Oh, dia enggak bawa mobil, dia enggak bawa apa, dia jalan kaki gitu ya enggak. Lalu sampai di rumah kamu gitu. Mau enggak kamu ambil air belantar, ntar saya cuci kaki kamu gitu. Itu benar gitu. Tetapi ini tidak dijadikan upacara di gereja ya toh. Lalu orang datang dengan necis gitu ya, orang datang dengan sepatu semuanya, lalu upacara cuci kaki gitu, lalu kakinya pun dicuci. Wah, ada yang lebih ini lagi, apa, lebih heboh lagi, dicium kakinya gitu. Itu hanya setahun sekali misalnya, atau setahun berapa kali. Oh, itu tidak, itu hanya untuk memperlihatkan kepada orang saja. Itu tidak betul-betul rendah hati, malah di hadapan Tuhan malah bisa muak gitu. Karena apa? Itu hanya sekedar upacara, tapi kamu tidak rendah hati sebenarnya. Nah, lihat ya, upacara dengan ekspresi perasaan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau betul-betul rendah hati, hatinya betul-betul rendah, jadi terekspresikan keluar, itu dua hal yang berbeda. Nah, Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, ya, maka Tuhan mengajarkan, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk menerima teman kita yang lain dengan sungguh-sungguh. Di sini dikatakan juga, barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku, dan barang siapa yang menerima kamu yang saya utus, dia menerima aku. Jadi sungguh-sungguh dengan rendah hati menerima. Sebelum seseorang menerima Tuhan, sebelum seseorang menerima kebenaran, kerendahan hati sangat diperlukan. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk rendah hati, dan dia memberi contoh sebagai ekspresi rendah hati, dia mencuci kaki murid-muridnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi, kita lihat, ya, pengajaran Tuhan yang sungguh luar biasa, ya, mengajarkan tentang rendah hati yang sesungguhnya, yang diekspresikan melalui semua tindakan perbuatan kita. Sekali lagi, ekspresi rendah hati, bukan upacara rendah hati. Rendah hati itu bukan sesuatu yang bisa diupacarakan, gitu. Rendah hati itu adalah sesuatu yang diekspresikan. Ya, memang harus sudah ada kerendahan hati dulu di dalam diri kita, baru bisa diekspresikan. Oleh sebab itu, seharusnya itu ekspresi rendah hati itu adalah sesuatu yang bersifat spontan, gitu. Spontan, ya. Kita lihat, misalnya ada seorang teman kamu datang ke rumah kamu, ya, tiba-tiba dia keinjak tai anjing gitu, ya doh, di depan rumah kamu keinjak tai anjing. Nah, apakah kamu dengan rendah hati menolongnya untuk membersihkannya? Ah, itu ekspresi rendah hati, itu spontan gitu. Tetapi kalau diupacarakan itu sudah tidak rendah hati kalau diupacarakan, ya. Dengan berkata begini, minggu depan gitu, kita acaranya cuci-cuci kaki gitu, ya. Tolong dibawa handuk masing-masing gitu. Ah, itu bukan rendah hati, ya. Itu upacara rendah hati, tapi bukan ekspresi rendah hati. Nah, jadi Anda dapatkah Anda fahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Tuhan suruh murid-muridnya untuk saling mencuci kaki, itu bukan diupacarakan. Saling mencuci kaki itu artinya ekspresi spontan, ya. Nah, kita lihat di sini. Katanya setelah Yesus berkata demikian, ya, artinya di atas ini masih sambungan dari atas, ya, karena ini masih dalam peristiwa yang sama, ya. Ia sangat terharu, ya, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, ya. Tuhan Yesus terharu, ya. Mengapa? Ya, karena sekalipun ada dinubuatkan ada orang yang akan menjualnya, ya, mengkhianatinya, tetapi itu tidak harus Yudas yang menggenapi. Yudas melakukannya karena kehendaknya, ya, karena keinginannya sendiri, ya. Itu bisa orang lain, karena di situ tidak tertulis nama Yudas. Di dalam Zakaria pasal 11 tidak tertulis nama Yudas. Sama halnya dengan sekarang ini. Sekarang ini kita membaca Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 24 ada dinubuatkan bahwa penyesat akan datang dan kemudian akan menyesatkan banyak orang, ya, bukan sedikit orang, banyak orang, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di situ dikatakan. Nah, apakah Anda termasuk yang banyak orang yang disesatkan itu? Seharusnya tidak usah masuk, ya. Tidak, Anda tidak harus masuk ke situ, ya. Jadi Anda perlu hati-hati, ya. Tidak perlu masuk ke situ, ya, no. Nah, oleh sebab itu, ya, kita lihat, ya, ini Yudas keinginannya sendiri, ya. Dia menyangkal atau menjual Tuhan Yesus, ya, mengkhianati gurunya. Nah, kemudian katanya, karena Tuhan ngomong begini, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, ini siapa yang dimaksudkannya, katanya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat, ya, kepadanya, yang paling dekat dengannya, yaitu di sebelah kanannya, ya, kepada ini, yang bersandar dekatnya di sebelah kanannya, ya, jadi berkata, ya, seorang di antara, ya, kepada kepada murid itu Simon Petrus ya, memberi isyarat ya, enggak ngomong, kasih isyarat, mungkin pakai dipakai matanya atau pakai tangannya begitu ya, tanyakan siapa yang di ya maksudkannya gitulah. Nah, murid ini di dalam lukisannya Leonardo da Vinci, dia menggambarkan, sebenarnya menggambarkan itu Yohanes ya, Yohanes memang ya, hampir semua teolog menafsirkan itu adalah Yohanes yang menulis Injil ini ya, Yohanes yang masih sepupu Tuhan Yesus, dia adalah murid yang paling muda. Jadi diperkirakan pada waktu dia jadi rasul murid Tuhan Yesus ini, dia belum umur 20 malah ya. Jadi dia adalah rasul yang paling muda dan dia adalah yang paling disayang oleh Tuhan Yesus karena dia si bungsu di antara murid-murid di situ. Tetapi oleh Dan Brown, nah ini manusia celaka ini, Dan Brown ini ya, yang mengarang buku ini ya, The Da Vinci Code itu ya, malah dia memutarbalikkan, dia berkata itu di dalam lukisan Da Vinci ini mengenai perjamuan ini ya, bahwa yang sandar Tuhan Yesus sebelah kanannya itu ya, nah itu katanya adalah Maria Magdalena. Katanya begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berkata bahwa Dan Brown ini manusia celaka. Mengapa? Ya, karena dia sembarangan. Ya. Dan ya, banyak orang yang penasaran telah membeli bukunya dan sekarang dia menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Ya, sangat kaya. Berapa puluh ya juta dolar dia meraih dari hasil bukunya ini ya. Jadi dia bisa punya rumah besar, kapal pesiar segala macam. Dari ya omongan gosip dan cerita isapan jempolnya. Karena apa? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya memeriksa di Alkitab bahasa asli ya. Itu kata murid di situ adalah maskulin ya. Jadi ya murid yang dikasihinya, yang bersandar dekat kepalanya itu ya. Itu dalam bahasa Yunani bentuknya itu maskulin. Maskulin itu artinya laki-laki ya. Laki-laki. Jadi tidak mungkin ya bahwa itu ada perempuan di situ. Karena kata yang dipakai untuk murid-murid juga semuanya di situ adalah maskulin, adalah untuk laki-laki, tidak ada perempuan di situ gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Da Vinci pun sebenarnya yang hidup 1452 dia lahir begitu, dia juga tidak tahu sebenarnya situasi itu bagaimana. Anda pernah melihat itu lukisan tentang murid-murid Tuhan Yesus perjamuan bersama dengan dia ya. Nah, menurut logika ya, mereka itu mengelilingi meja. Menurut akal sehat kita, mereka itu duduk mengelilingi meja, bukan duduk di salah satu sisi meja semua menghadap kamera gitu. Enggak ada macam begitu punya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu Da Vinci sembarangan lukis. Da Vinci tidak tahu apa-apa karena dia hidup sekitar 1500 tahun sesudah peristiwa itu, dan dia tidak tahu muka Tuhan Yesus macam mana, muka Maria Magdalena macam mana, muka Maria macam apa, dia tidak tahu ya. Perlu Anda ketahui, dan jadilah orang Kristen yang dewasa. Jadilah orang Kristen yang dewasa yang tidak beriman secara ini visual ya. Karena semua lukisan muka Petrus lah, muka Paulus lah, muka Maria lah, semuanya muka Tuhan Yesus lah, itu semuanya itu tidak benar gitu. Ya, semuanya tidak benar. Karena tidak ada orang yang tahu muka Petrus itu macam apa. Tidak ada orang tahu muka Paulus itu macam apa ya. Tidak ada orang tahu muka Maria itu macam apa dan muka Tuhan Yesus macam apa. Tidak ada orang tahu. Jadi jadilah orang Kristen yang dewasa ya. Jadilah orang Kristen yang beriman pada Alkitab, bukan pada foto gitu ya. Bukan pada gambar, bukan pada lukisan. Nah, gara-gara lukisannya si Leonardo da Vinci itu ya, maka oleh Dan Brown ya itu diputarbalikkan bahwa yang di samping Tuhan Yesus itu Maria Magdalena. Kemudian di dalam novelnya dia cerita bahwa Tuhan Yesus tidak jadi disalib, kemudian kawin dengan Maria Magdalena dan melahirkan anak dan ada di Prancis Selatan katanya. Ah, ini kurang ajar orang itu ya, dia menghujat Allah sebenarnya. Nah, tetapi kita tahu itu tidak benar karena di dalam Alkitab di sini ditulis bahkan murid-muridnya di situ, kata bahasa Yunani yang dipakai itu adalah maskulin dan semua murid di situ laki-laki. Nah, dan Petrus memberi isyarat kepada murid yang di samping Tuhan Yesus itu, yang adalah sebenarnya Rasul Yohanes, ya, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ya, nah, pasti dengan suara yang kecil, ya. Berarti hanya Petrus dan murid itu saja yang tahu, ya. Karena namanya orang makan kan, ngobrol sana sini, yang lain semuanya begitu, sehingga murid yang satu ini tanya, nah, yang dia yang menulis ini, ya, yaitu Rasul Yohanes. Dan kemudian, ya, toh, jawab Yesus katanya, ah, mungkin jawab Yesus hanya kepada dia saja, kepada Yohanes ini, you know, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, Yudas Iskariot tidak mendengar ini, apa yang Tuhan Yesus omong kepada murid yang bertanya kepadanya. Mungkin dia dan Petrus saja yang tahu itu. Dan kemudian Tuhan Yesus sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas dan anak Simon Iskariot, ya. Dan setelah Yudas menerima roti itu, ya, maka kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya. Jadi Yudas kerasukan iblis dulu gitu. Baru Tuhan Yesus berkata kepadanya, kepada iblis yang ada di dalam ini, apa yang hendak kau perbuat, ya, perbuatlah dengan segera. Jadi kepada Yudas, ya, dan juga tentu kepada iblis yang sudah merasukinya, bahwa apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkan kata-kata ini. Apa yang hendak engkau perbuat? Hendak, ya. Apa yang hendak engkau perbuat? Berarti yang ingin diperbuat, ya. Yang ingin diperbuat. Yang hatinya ingin. Berarti pertama-tama ada timbul keinginan dulu di dalam hati Yudas, ya, timbul keinginan di dalam hati Yudas untuk menjual Yesus, untuk mendapatkan uang dengan segala cara, ya, segala cara dihalalkan. Nah, sehingga dia telah berpikir-pikir mungkin selama sekian hari atau sekian minggu, kita tidak tahu bagaimana caranya dia menjual Yesus supaya, ya, dia bisa mendapatkan uang dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang Yesus katakan itu kepada Yudas. Yang tidak ikutin omongan Tuhan Yesus sebelumnya, artinya dalam hal ini sebenarnya cuma Yohanes dan Petrus yang tahu itu, yang tahu apa, karena Petrus suruh Yohanes tanya ini siapa yang dia maksud, coba tanya sama dia gitu. Nah, sementara mungkin yang lainnya lagi ngobrol begitu, kemudian muridnya tanya siapa dia. Nah, kemudian dia berkata bahwa orang yang saya kasih roti sesudah saya celupkan, ah, itulah dia. Murid-murid yang lain malah menyangka bahwa Tuhan Yesus suruh Yudas untuk melakukan sesuatu yang dia rencanakan yang baik, ya. Mungkin membeli roti tambahan kah, atau mempersiapkan domba kah untuk dikorbankan nanti pada waktu tanggal 14 Nisan, ya, you know, yaitu besok sorenya, ya, you know, atau apa mungkin mereka pikir, ya, toh, sehingga mereka tidak terlalu peduli, ya. Nah, katanya karena Yudas itu pegang kas, dia bendahara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bendahara ini di gereja ini jabatan yang saya katakan jabatan yang rentan. Itu pekerjaannya Yudas itu, ya. Jadi kalau pendengar kebetulan Anda bendahara gereja, saya ingin kasih tahu Anda bahwa Anda ada di posisi yang sangat-sangat genting, ya. Anda pada jabatan yang sangat rentan untuk dipakai oleh iblis. Ada banyak pencobaan di bidang itu, ya. Oleh sebab itu Anda perlu sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati, jangan sampai iblis masuk ke dalam hatimu dan engkau menjadi lebih cinta uang daripada kebenaran. Nanti engkau bisa melakukan sesuatu yang, ya, sangat sangat tidak baik gitu ya, sangat mengerikan. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang ya tidak sepatutnya jatuh ya, orang yang baik, orang yang tulus ya. Biasanya orang yang diangkat sebagai bendahara gereja kan justru dianggap oleh teman-teman yang lain, anggota jemaat yang lain sebagai orang yang bisa dipercaya gitu ya, baru diangkat sebagai bendahara gereja. Kalau tidak dipercaya ya tentu enggak ngangkat dia dong jadi bendahara, pasti orangnya sangat rohani dan bisa dipercaya. Nah, hati-hati ya, karena Anda ada di posisi yang dipercaya oleh teman, oleh semua, oleh gembala dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa bahaya gitu ya. Anda bisa jadi sasaran serangan iblis. Hati-hati itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, karena Yudas memegang kas kemudian dia pergi. Nah, teman-temannya nyangka ini dia disuruh beli apa bahan tambahan ya, mungkin apa yang diperlukan begitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karenanya sesudah Yudas pergi, ya berkatalah Yesus, sesudah Yudas pergi berkatalah, sekarang Anak Manusia dipermuliakan ya, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus melihat bahwa salib itu adalah tempat di mana dia dipermuliakan. Salib itu sekalipun dia sangat menderita, itu adalah momen dia akan beralih dari manusia yang hina yang kembali sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jadi dia akan dimuliakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh takut akan kematian ya. Karena kematian itu hanyalah sebuah momen transisi dari dunia yang fana ke surga yang mulia. Sebuah momen untuk melepaskan tubuh jasmani kita yang penuh kelemahan, yang fana ini, dan digantikan dengan tubuh kebangkitan yang baru dan yang mulia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita ini lucu gitu ya. Kita tuh gak mau lepaskan tubuh yang jasmani ini, tapi kita ingin tubuh yang rohani yang baru itu. Padahal itu tidak mungkin, kata Petrus, tidak mungkin di dalam surat Petrus itu ya. Jadi sekarang bagaimana? Kalau anak kamu ya lagi habis selesai main sepak bola, lalu pakaiannya kotor ya, tuh penuh dengan lumpur segala macam. Nah, lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam kamar dan dia ambil pakaian yang baru yang bersih, kemudian dia mau pakai pakaian itu dengan tidak dia lepaskan pakaian yang lama. Anda reaksinya gimana? Anda reaksinya gimana? Wah, pasti Anda akan teriak habisnya toh. Bilang, "Jangan pakai itu, bajunya yang kotor dicopot dulu." Ya toh. Wah, Anda akan teriak. Nah, demikianlah kita juga ya. Kalau kita mau supaya mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, kita harus rela dicopot ini tubuh kita yang lama ini, dicopot dulu ya. Bagaimana kalau anak Anda berkata, enggak mau, saya enggak mau buka ini baju saya, ini baju kesayangan saya ya. Wah, kita bilang enggak bisa ya, bisa-bisa Anda ini ambil rotan dan itu sabet itu anak kamu itu ya. Karena apa? Masa enggak mau kenakan baju yang sudah kotor, enggak mau lepaskan baju yang sudah kotor ini untuk mengenakan yang baru? Demikianlah kita ya. Maka seharusnya kita ini ya rela ya, bahkan sebenarnya orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh pasti masuk surga ya, kita tidak takut akan kematian sedikit pun ya, tidak takut akan kematian sedikit pun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ada orang yang marah pada pengajaran saya, dia telpon saya, dia ancam dia mau bunuh saya. Saya tertawa sekali di telpon itu. Saya berkata, aduh, saya bilang, kamu masalah ancam orang, saya bilang ya, kalau kamu ancam orang yang kepingin mati, kamu salah ancam orang, saya bilang ya. Bahwa saya menulis buku, kapan saja saya mati saya pasti masuk surga. Apa kamu kira saya takut mati, saya bilang. Nah, saya mau harap ya, kalau bisa lebih cepat dikit, saya bilang ya. Karena apa? Saya sudah rindu pergi kepada Tuhan ya. Saya rindu pergi kepada Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, Tuhan Yesus tahu bahwa hari penyalibannya sudah tiba dan dia berkata dia akan dimuliakan ya. Kalau kita pun ingin dimuliakan bersama dengan Tuhan, kita tahu kita harus melepaskan tubuh jasmani yang fana ini. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan ia akan mempermuliakannya. Dan Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anakku, ya, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu dan kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Ya, Petrus akhirnya dikasih tahu, "Sekarang kamu tidak pergi, nanti kamu akan pergi," kata Tuhan nanti di ayat yang berikut itu. Nah, Tuhan akhirnya memberikan kepada murid-muridnya ini perintah baru, katanya. Perintah baru kepada, sekali lagi, ini perintah baru. Perintah baru yang menjadi tanda bahwa kita murid Tuhan. Tanda perintah baru kepadamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tanda bahwa engkau betul-betul murid Tuhan, tanda bahwa engkau sungguh-sungguh dilahirkan kembali adalah engkau mengasihi. Engkau mengasihi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jikalau ada antara kamu yang, jikalau antara pendengar yang mendengarkan pengajaran apapun juga, ya, kemudian marah, kemudian yaitu apalagi berencana melakukan sesuatu yang jahat, itu membuktibalikkan bahwa Anda tidak dilahirkan kembali, bahwa Anda milik iblis sesungguhnya, ya. Oh, sekalipun saya juga tahu ada banyak ajaran sesat, ya. Saya tahu, saya seringkali menyebut ini ajaran sesat, itu ajaran sesat. Tetapi saya tidak punya rencana sedikit pun untuk pergi marah mereka, apalagi membenci mereka, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, bahkan gereja itu sesat. Kalau ada gereja sesat mau berdiri di samping gereja saya, ya go ahead, silakan aja, gitu ya. Tetapi saya tetap akan kasih tahu jemaat saya itu gereja sesat di sebelah, bahaya, kalian jangan pergi. Dan kesesatannya di mana? Nah, mesti dijelaskan begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh membenci orang. Kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu harus dimulai dengan kita mengasihi orang. Nah, mengenai dia balik mengasihi kita atau tidak, itu urusan dia gitu. Yang jelas saya mengasihinya. Nah, itu prinsip kita. Jadi saya mengasihinya, sekalipun dia salah, saya mengasihinya. Tapi masalah dia balik mengasihi saya atau tidak, yaitu apakah dia juga murid Tuhan apa bukan? Gitu. Kalau dia bukan murid Tuhan, mana mungkin dia balik mengasihi kita? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi hati-hatilah jikalau Anda mau membuktikan dirimu adalah murid Tuhan gitu. Nah, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Dia bilang, ya, Tuhan bilang, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Ya, betul. Ya, nanti Petrus akan pergi, Petrus akan meninggal juga, akan meninggalkan tubuhnya yang fana, kema, kata Petrus menyebutnya dalam suratnya itu, kema katanya, ya, you know. Nah, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wah, Petrus bilang, "Aku siap mati sekarang, bukan nanti, tapi sekarang," katanya. Wah, hebat juga ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bernubuat, katanya. Ya, ini jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku?" Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, katanya. Ya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh Petrus, ya, engkau boleh sesumbar, engkau mau berikan nyawamu sekarang juga, ya, tetapi sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Petrus ini, lebih baik kita merenung, ya. Setiap ada hal apa-apa, kita merenung. Oke, kita bisa berkata, "Tuhan, saya bertekad jadi muridmu sampai akhir hidupku. Saya bertekad untuk bersaksi bagimu, ya, apapun yang terjadi, penganiayaankah, apakah, saya tetap jadi muridmu." Itu kita katakan kepada diri kita sendiri, ya. Kita yakinkan ke dalam hati kita. Kita katakan ke dalam lubuk hati kita, "Saya akan menjadi murid yang sejati. Saya akan membuktikan kepada Tuhan bahwa di dunia ini, ya, kalau banyak orang zaman sekarang ini yang menentang dia, yang, ya, melakukan hal-hal yang mengkhianatinya, tapi Tuhan, ya, aku bertekad tidak mau." Nah, kita katakan kepada diri kita sendiri, marilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, kita jangan ini sembarangan ekspresi keluar nanti, ya itu hanya untuk supaya konsumsi orang luar, ya tidak perlu kita katakan itu pada diri kita sendiri. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami bahas, kami pelajari. Mohon Tuhan berkati agar firman-Mu yang sudah kami pelajari tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.